Iya, langsung saja untuk semuanya penyanyi untuk lagu yang terakhir persembahan dari Campur Sari Sangga Buana. Semuanya ke depan. Lagunya 30 menit pelangi di matamu. Semua